hamba Allah yang bernama Sabir. Katanya Umar, dia megang durahnya ini. Oh saya, atau Allah yang namanya Umar, langsung pukul orangnya, ceprot, kena kepalanya, berdarah. Nah, begitu. Sampai berdarah seperti itu, pulang. Sembuh, panggil lagi, pukul lagi, jebret, darah lagi. Oh, demikian. Sampai orang tadi mengatakan, wahai Amirul Mukminin, kalau memang engkau hendak, apa namanya, membunuh saya, maka bunuh saya dengan cara yang baik, jangan cara demikian. Tetapi kalau Anda menginginkan, tetapi kalau Anda menginginkan pemikiran saya ini, pemikiran saya sudah hilang dari kepala saya. Saya tidak akan lagi mengulangi perbuatan demikian, berupaya untuk menanya-nanyakan dengan air mentasyubihat. Maka ketika itu Umar Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengirim dia ke Basrah, ke Kufah, yang ketika itu dipimpin oleh gubernurnya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Dibawa ke sana, diberi komando sama Umar, tidak boleh seorang pun dari kalangan kaum muslimin yang tuduh sama dia. Itu komandonya, perintahnya Umar. Dibawa ke sana di Kufah, orang tadi itu seperti onta yang kena lepra. Tidak ada seorang pun yang duduk dengan dia atau mengajak dia bicara. Kalau dia datang kepada kerumunan kaum mukminin, bubar semuanya. Kalau dia datang di tempatnya kaum muslimin yang belum tahu kasusnya dia, yang lain teriak, wahai kaum muslimin, itu orang-orang yang sudah dihukum oleh Amir Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Bubar semuanya. Sendirian kayak onta yang kena lepra gitu. Mending onta, mungkin kayak anjing yang kena lepra gitu. Dia lebih kotor permisalannya. Sampai akhirnya orang yang betul-betul taubat dengan taubatan nasuha. Lalu dikirimnya surat oleh Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, mengirim surat kepada Umar bin Khattab memberitakan bahwasanya orang ini telah taubat. Maka Umar pun memerintahkan kaum muslimin untuk kembali bergabung dengan dia. Tegas sikapnya. Demikian pula sikapnya Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhumah. Tatkala dilapori oleh sebagian kaum muslimin dari Basrah, melaporkan kepada Abdullah bin Umar bahwa telah muncul di Basrah seseorang yang mengingkari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, mengingkari takdir, menyatakan al-amru unuf, Allah itu tidak mengetahui sesuatu sebelum terjadinya perkara tadi. Kalau belum terjadi, Allah tidak tahu. Pengingkaran terhadap ilmu Allah yang azali, mengingkari takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka langsung ketika itu Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma menunjukkan sikap yang tegas. Kala beliau ketika itu beritahukan kepada mereka, akhbirhum annahum buru'a'um minni wa inni bari'un minhum. Beritahukan kepada mereka, orang-orang tadi itu yang kamu laporkan sama saya itu, beritahukan kepada mereka bahwa mereka berlepas diri dari saya, dan saya Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka. Tegas. Kemudian dibawakan hadis dari bapaknya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang panjang, yang dikenal dengan hadis Jibril. Nah, tegas sikapnya ya. Wah, kalau kita memperhatikan mauqif sikapnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in tatkala menghadapi fitnah-fitnah yang ada ketika itu, musaddadah, sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tatkala mereka menghadapi orang-orang munafikin seperti itu, keras sikapnya. Tatkala mereka menghadapi orang-orang yang murtad dari agama Allah subhanahu wa ta'ala, menghadapi orang-orang yang tidak mau memberikan zakatnya kepada khalifah kaum muslimin ketika itu, sikapnya keras. Kita lihat bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu bersikap dengan sikap yang semakin kerasnya kepada mereka. Diperang sampai mereka mau kembali kepada ajarannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kaum muslimin sepakat ketika itu para sahabat. Naam. Apalagi ketika berurusan dengan yang namanya orang kufar, berurusan dengan yang namanya kaum musyrikin, wah para sahabat itu orangnya agak-agak-agak, berani-berani. Hah? Tidak kemudian melarikan diri ketika fitnah menghadapi kaum musyrikin. Hingga kalau kamu perhatikan sejarah peperangan yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atau yang dialami oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, tatkala menghadapi fitnah kekufuran, fitnah kesyirikan dari kaum musyrikin, dari orang kufar, sangat kokoh sikapnya, sangat kuat sikapnya, sangat keras sikapnya. Berjihad fi sabilillah melawan mereka, mengorbankan jiwa raga mereka, mengorbankan seluruh harta benda mereka untuk menghadapi fitnah yang besar ini tadi. Satu kata. Karena demikian memang ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada perang Badar, perang Uhud dan yang lain-lainnya. Kita menyaksikan bagaimana para sahabat ketika itu demikian kuatnya dalam menghadapi fitnah yang ada. Wajar. Tetapi ya, kalau giliran mereka menghadapi fitnah di kalangan kaum muslimin sendiri, nah, di kalangan mereka sendiri langsung berlarian meninggalkan fitnah yang ada. Kita lihat contoh yang berikutnya. Wanzur ila tanazulihim an umurin azimah. Lihat sekarang bagaimana mereka itu tanazul, mengalah dari perkara-perkara yang besar. Min ajli salamatihim minal fitan wa salamatin mustama'atihim. Mereka semuanya mengalah, mereka semuanya pergi, mereka semua meninggalkan perkara-perkara yang besar dalam rangka untuk menyelamatkan diri mereka dari fitnah yang ada dan dalam rangka untuk menyelamatkan masyarakat mereka. Itu kalau fitnahnya terjadi di kalangan kaum muslimin, atau fitnahnya di kalangan para sahabat, atau fitnahnya di kalangan ahlu sunnah, ada di kalangan salafiyin, mereka semuanya berlarian, tidak mau ikut campur. Mereka berupaya untuk mengalah supaya selamat akidah mereka, selamat prinsip mereka, selamat agama mereka, dan selamat pula masyarakat mereka. Contohnya, Fahadal Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma yatanazalu anil khilafah wa huwa ahlun laha. Lihat ini, Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma, dia harus rela turun dari kekhilafahan, dari kepemimpinan, dari pemerintahan. Bukan turun dari jabatan seorang da'i, bukan turun dari itu, dari jabatan seorang khalifah. Wa huwa ahlun laha, padahal dia ahlinya yang berhak untuk itu. Dia tanazul, yang ngalah, dia turun dari kekhilafahan yang ada. Wa hadza misaqu qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah pembenaran sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inna ibni hadza sayyid wa la'alla Allah an yusliha bihi baina fiyatayn 'azimatayn min al-muslimin. Rawahu al-Bukhari an Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam riwayat ini, Ikhwan Fillah Azakumullah menceritakan tentang keadaan Al-Hasan bin Ali ketika itu. Di mana ketika itu Ikhwan Fillah Azakumullah sepeninggalnya Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, kekhilafahan dipegang sama putranya Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Dan banyak kaum muslimin yang kemudian membaiat beliau dari seluruh penjuru Jazirah Arab ketika itu, membaiat Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu sebagai khalifah. Sehingga beliau ketika itu memiliki pasukan yang sangat besar, bukan pasukan yang kecil, memiliki pasukan yang sangat besar. Sejauh mata memandang, dari sebelah depannya, sebelah kanannya, sebelah kirinya, sebelah belakangnya, pasukan yang sangat besar. Ketika itu sedang berhadapan dengan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma dari Syam. Pasukan juga besar, bukan pasukan yang sedikit. Ini sedang hampir terjadi pertumpahan darah di kalangan kaum muslimin sendiri. Perang saudara ketika itu. Peperangan di kalangan khiyarun nas, orang-orang yang terbaik pada umat ini. Dari kalangan para sahabat, dari kalangan para tabi'in. Hampir terjadi pertumpahan darah ketika itu. Fitnah yang besar. Sekarang perhatikan bagaimana kejantanan beliau, Al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, dengan sikap yang jantan, bukan dikarenakan tidak mampu menghadapi Muawiyah, bukan dikarenakan dia orang yang uzur, bukan karena tidak punya kekuatan, bukan, tetapi dalam rangka untuk menyelamatkan darah-darah kaum muslimin, dalam rangka untuk menghindarkan terjadinya fitnah yang besar di kalangan kaum muslimin. Ini urusan darah ini, darah ini. Beliau turun. Setelah mendengarkan nasihat dari Abu Bakr radhiyallahu taala anhu, ya Hasan, saya pernah mendengar kakekmu, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika itu kamu masih kecil, digendong sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mimbar. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesekali melihat kamu, sesekali melihat apa namanya para sahabat yang lainnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Inna ibni hadza sayyid." Di paman riwayat ini. Sesungguhnya putraku ini adalah seseorang pemuka, seorang tokoh. Ketika itu masih kecil. Dan dia nanti akan mengislah, mengadakan perbaikan. Bukan dia. Semoga Allah Subhanahu wa taala, la'alallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki, mengislah, mengadakan perdamaian dengan putraku ini antara dua kelompok yang sangat besar di kalangan kaum muslimin. Yakni ketika Abu Bakar radhiyallahu taala menganggap inilah saatnya yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Dua kelompok besar kaum muslimin yang sedang bertikai, kelompok yang dipimpin oleh Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma dan kelompok yang kedua yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Dinasihati, turun-turun. Ini sabda kakekmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa engkau lah yang akan bisa mengislah, bisa mendamaikan antara dua kelompok yang sedang bertikai yang urusannya masalah darah ini, wahai Al-Hasan. Mendengar satu hadis ini, kana bidina asakumullah, dan inilah sikapnya para sahabat. Kalau mendengarkan kebenaran, langsung tanpa babi bula rujuk, langsung diamalkan. Langsung dia dengan jantannya mengumumkan kepada seluruh pasukannya. Dia tanazul, dia turun dari kekhilafahan dan diserahkan sepenuhnya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Sampai ketika itu ada sebagian kaum muslimin di bloknya Al-Hasan bin Ali ketika itu mengatakan, ya Hasan, aib, ar, landar. Allah dia mengatakan, ini ar, ini aib. An-nar lal-ar. Lebih baik kita mendapatkan neraka daripada kita harus aib seperti ini. Masa pasukan yang besar seperti itu sudah siap bertarung? Bukan pasukan yang melempem, bukan pasukan yang siap bertarung dengan senjatanya, dengan keahliannya, dengan kebesarannya. Sudah seperti ini loh. Ini kok berhadapan dengan Muawiyah ini? Masa lepas WO istilahnya itu kalah tanding. Jangan sampai aib, aib. Dengan jantannya Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala menyatakan al-ar lan-nar. Lebih baik demikian. Dia dikatakan orang aib, dia dikatakan orang perbuatan tercela, tetapi saya tidak mau mendapatkan neraka. Bahkan riwayat tadi itu inna ibni hadza sayyid ila akhirih. Maka turunlah Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala huma dari kekhilafahan. Kursi. Bukan kursi ini. Kursi seorang khalifah. Yang sekarang ini perbutkan sama mereka-mereka itu. Perbutan kursi ya. Padahal banyak kursi di rumah tinggal disugi aja begitu. Ini beliau ini yang diangkat sendiri oleh kaum muslimin. Tanpa diminta. Ditempatkan di posisi sebagai seorang khalifah. Dan beliau orang yang ahli dalam perkara itu. Turun beliau. Dalam rangka untuk mendamaikan dua kubu kaum muslimin yang besar yang mau bertikai. Dalam rangka untuk menyelamatkan dirinya, menyelamatkan seluruh kaum muslimin dari fitnah yang ada. Tanazul ikhwan, ngalah. Bukan malah ngotot. Mengatakan, apa saya ini khalifah yang sah? Lepas saya ini yang harus turun, seharusnya dia yang turun, bukan saya yang turun. Bukan saya yang salah, dia yang salah. Nah demikian sikapnya Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhumah. Tapi tanazul ngalah turun dia. Serahkan sepenuhnya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Maka terjadilah perdamaian yang luar biasa sesuai dengan yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka darah kaum muslimin ketika itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gagal terjadinya pertumpahan darah ketika itu dan terjadilah Amul Jamaah, tahun persatuan kaum muslimin. Tapi diperingati loh. Nanti ada peringatan tahun persatuan kaum muslimin. Tidak ada. terjadi pada sekitar tahun 40 Hijriah. Amul Jamaah dikenal dengan ahli sejarah dengan nama Amul Jamaah. Apa namanya, tahun-tahun bersatunya kaum muslimin dikarenakan semuanya bersatu kumpul, semuanya diselamatkan dari fitnah yang ada dengan raja yang pertama, bukan khalifah, raja yang pertama Al-Malik, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Dan beliau orang pertama yang disebut sebagai Al-Malik, raja Islam yang pertama ialah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, yang sebelumnya disebut dengan istilah khalifah. Terjadilah perdamaian yang anteng, aman sentosa, gemah merimbah loh jinawi, katanya orang Jawa. Nah, seperti itu. Selamat dari fitnah. Amul Jamaah. Di situ mulainya kekhilafahan Bani Umayyah. Lihat kita pada sini. Wanzur ila hadza tafani fi ta'ati lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah ketundukan yang penuh ini untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dan mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wanzur ila hadza tawadhu'il jam. Perhatikan hadza wahai para duat, wahai para talabatul ilm. Perhatikan ini, tawadhu' yang sedemikian rupa, merendah diri yang sedemikian rupa. Faqad tanazara al-hasan wa laysa an qilla wa la zillah walakinna firaran min al-fitan. Di sini Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma, beliau mengalah. Tawadhu' mengalah ya kan. Dalam keadaan beliau itu orang yang ahli, ahlinya untuk menjabat sebagai seorang khalifah, mengalah. La anqillah, bukan dikarenakan sedikitnya pasukan beliau. Wala anzillah, bukan dikarenakan rendahnya beliau. Walakinna firaran minal fitan, akan tetapi dalam rangka untuk lari dari fitnah. Demikian ya khanabi dina ajakumullah, yang seharusnya ada pada para ulama, pada para masyayikh, dan itu yang kita dapati pada mereka, at-tawadhu al-jam, sikap tawadhu yang luar biasa, merendahkan diri, rendah diri ya ikhwan, tidak menunjukkan sikap ujub, bangga diri dengan apa yang ada pada mereka, tidak menunjukkan sikap gurur, sikap takabur, angkuh, sombong, merasa kepengen di atas sendiri, merasa kepingin dielulukan, merasa kepingin dibenarkan. Bukan demikian sikapnya mereka. Tawadhu, tawadhu. Maka demikian pula ikhwan fil din, azakumullah, yang seharusnya ada pada kita, ada di kalangan para ustaz-ustaz kita, para dai-dai kita, para kiai-kiai kita, para santri-santri kita, dan seluruh ikhwan salafiyin ahlus sunnati wal jamaah. Demikian. Allahul musta'an. Tandis aqidatu ahli sunnah al-kafu amma nasyaba baina sahabat. Aqidahnya ahli sunnah wal jamaah ialah menahan diri dari apa yang terjadi di kalangan para sahabat, dari kita yang ada. Li'annahum ma baina mujtahidin musibin falahu ajran wa ma baina mujtahidin mukhti'in falahu ajr fala yajuzu ta'nu fi ahadin minhum. Dikarenakan mereka ketika itu ada yang mustahid ahli ijtihad yang benar ijtihadnya mendapatkan dua pahala, ada lagi di kalangan mereka yang ahli ijtihad yang salah ijtihadnya mendapatkan satu pahala, maka tidak boleh mencela salah seorang pun dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kitabnya Ahlussunnah wal Jamaah, dan diyakini bahwasannya itu semuanya adalah ijtihad dari mereka, dan amalan-amalan soleh mereka yang sedemikian banyaknya itu menutupi itu semuanya. Dan bahwasanya riwayat-riwayat yang ada, kebanyakan riwayat-riwayat yang ada tentang khilaf di kalangan para sahabat, itu kebanyakan maudhu'ah wa dha'ifah, palsu atau lemah, yang tidak boleh dimasukkan dalam buku-buku sejarah kaum muslimin. Ini prinsipnya harus semua. Prinsip ini ikhwan fillah azakumullah harus diyakini oleh seorang muslim, dan ini adalah ciri-ciri seorang sunni salafi dalam rangka untuk menyelisihi pemikirannya orang-orang khawarij yang berupaya untuk memberontak para sahabat ketika itu. dan menyelisih pemikirannya orang-orang Syiah Rafidah yang mencaci maki hampir seluruh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, kecuali beberapa sahabat yang mereka kecualikan. Naam. Ini prinsipnya lurus. Tambihun akhir. Alladhi 'alayya al-sunnah anna sahabat alladhina waqa'u fil fitnah hum afdalu mimman ja'a ba'dahum wa khata'uhum maghmurun fi fadailihim. Yang dipegangi oleh al-sunnah wal jamaah ialah bahwasanya para sahabat yang terjatuh ketika itu dalam fitnah itu lebih afdal, lebih utama daripada orang-orang yang datang setelah mereka dari kalangan para tabi'in atau tabi'in atau yang setelah mereka. Jelas kedudukan dia semata-mata menjadi seorang sahabi, sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, itu tidak bisa tandingi oleh amalan apapun. Tidak bisa. Walaupun ada seorang tabi yang memiliki amalan saleh yang sedemikian banyaknya, itu tidak bisa menandingi predikat seseorang sahabi. Itu tidak bisa. Apalagi para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in memiliki amalan-amalan yang saleh, yang agung, pembelaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka rela untuk mengorbankan jiwa, raga mereka, harta benda mereka, semuanya dalam rangka untuk membela agama ini, dalam rangka untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya, enggak ada apa-apanya yang telah mereka itu. Naam. Walaupun sebagian mereka terjatuh dalam fitnah. Dalam fitnah Siddin atau Jamal atau yang lain-lainnya. Jauh lebih utama daripada orang-orang yang datang setelah mereka. Wa khata'uhum maghmurun fi fadailihim. Dan kalau ada yang salah, maka kesalahannya mereka itu terhapus, tenggelam pada keutamaan-keutamaan yang ada pada mereka. Artinya apa? Tatkala beliau menyebutkan di sini tentang kasusnya Hasan bin Ali dan juga yang lain-lainnya, dikhawatirkan nanti banyak kaum muslimin yang kemudian mengungkit-ungkit kembali ke sejarah lama yang harus ditutup. Maka diterangkan di sini sama beliau sekali nanti bahwasanya prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah demikian, supaya jangan sampai salah paham. Faedah. Laqad nadima as-sahabatu alladhina dakhalu fil fitan bima fihi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Para sahabat yang ketika itu terjatuh dalam fitnah, masuk dalam fitnah ketika itu, menyesal, menyesali apa yang terjadi pada mereka ketika itu. Sekarang mereka termasuk di antara mereka yang menyesal ialah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dan juga Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menyesali kejadian seperti itu. Yang memang sungguhnya ikhwan fillah azakumullah bukan atas kesengajaan, tetapi memang dikarenakan adanya para perusuh dari dalam yang dikenal dengan namanya Al-Khawarij dan yang namanya Syiah ketika itu. Dua kelompok paling tuek di kalangan kelompok-kelompok sembalan yang ada. Mereka berdua inilah, kelompok dua orang inilah yang kemudian mengadakan kasakusuk kesana kemari, berupaya untuk menggagalkan upaya islah, upaya perdamaian di kalangan para sahabat ketika itu. Mereka ini bikin ulah. Sudah upaya semangat rupa baik, mereka yang bikin acara. Sehingga api pun tersurut ketika itu. Dan qadarallahu wa ma syaa fa'al, terjadilah apa yang terjadi ketika itu. Maka para sahabat pun menyesali apa yang terjadi ketika itu. Menyesal kejadian perang Siddin radhiyallahu ta'ala ketika itu. Menyesali kejadian perang Jamal dan juga perang-perang yang lainnya ketika itu. Maka sikapnya